yang ke-25. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين وسهرمتي Kita lanjutkan kajian Lamuddur al-Manthur min al-Qawl al-Ma'thur fil i'tiqadi was-sunnah. Mutiara-mutiara yang tersusun yang diriwayatkan dari para ulama dalam masalah i'tiqad dan sunnah, dalam masalah akidah dan dalam masalah prinsip-prinsip sunnah. Dan sampai kita pada pasal yang ke-25, yaitu dhammul ahwa'i wal bida'i wa ahliha, tercelanya hawa nafsu, tercelanya kebid'ahan, dan juga tercelanya orang-orangnya, ahlul ahwa' wa ahlul bida'. Diawali dengan ucapan Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun ya'tunakum min al ahadith bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum wa la yaftinunakum. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa akan muncul nanti di akhir zaman dajjalun kadzabun, para dajjal, para kadzab. Dajjal kalau disebut dengan jamak biasanya dimaksud adalah kadzabun, para pendusta, karena kalimat dajjal bermakna dusta. Tetapi kalau dengan mufrad dan disebut dengan ta'rif Masihid Dajjal, Ad-Dajjal tentunya adalah seseorang atau satu makhluk dari jenis manusia yang digambarkan oleh Rasulullah SAW akan muncul di akhir zaman yang memiliki sifat demikian dan demikian secara rinci, seperti tertulis kafa dan ra di jidatnya, matanya rusak sebelah dan seterusnya. Tetapi kalau dijamakkan dengan kalimat Dajjalun, dan tidak dengan alif lam, tidak dengan ta'rif, biasanya dimaksud adalah kadzabun, para pendusta. Yakunu fi akhir zaman dajjalun kadzabun. Di akhir zaman akan muncul para dajjal, para pendusta. Ya'tunukum min al-ahadith, yang membawakan pada kalian hadis-hadis, bima la tasma'u antum wala aba'ukum, dengan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh kalian, tidak pernah pula didengar oleh bapak-bapak kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, maka hati-hati kalian dan mereka. Ini pesan dari Rasulullah SAW, bahwa nanti di akhir zaman akan muncul para pendusta yang semuanya membawa hadis-hadis yang ternyata hadis-hadis yang tidak pernah didengar oleh salaf, tidak pernah didengar oleh kalian dan juga oleh bapak-bapak kalian, tidak pernah didengar karena memang baru mereka bikin. Ya, ini muhdats, perkara-perkara muhdats. Maka kami memperingatkan dengan tahdzir, fa iyyakum wa iyyahum, hati-hati kalian dari mereka. La yudhillunakum wa la yaftinunakum, jangan sampai mereka menyesatkan kalian dan jangan sampai kalian membuat fitnah di tengah kalian. Qanibina azakumullah, isyarat ini menunjukkan bahwa kita harus waspada. Oh, tidak semua orang yang berbicara mengatasnamakan agama kemudian kita mau menerima dari mereka, tidak. Berarti harus selektif, harus pilih-pilih. Kenapa? Karena di akhir zaman khususnya banyak kadzabun, banyak dajjalun, para dajjal, para kadzab, yang mereka dalam keadaan membuat berbagai macam perkara-perkara baru, hadis-hadis baru, ucapan-ucapan baru, yang la tasma'u antum wa la aba'ukum, yang tidak pernah didengar oleh kita, tidak pernah dengar oleh para ulama, tidak pernah dengar oleh orang-orang terdahulu, tidak pernah dengar. Maka iyyakum wa iyyahum. Dilanjutkan dengan ucapan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Mu'adz bin Jabal, ayyuhan nas, dalam musannaf Abdul Razzaq, ayyuhan nas innaha satakun fitnatun yakthur fiha al-mal wa yuftah fiha al-Qur'an fayaqra'uhu al-mu'min wal-munafiq wal-mar'ah wal-rajul wal-saghir wal-kabir حتى يقول الرجل قد قرأنا القرآن ولا أرى الناس يتبعوني أفلا أقره عليهم علانية؟ قال فيقره علانية فلا يتبعه أحد، فيقول قد قرأته علانية فلا أرهم يتبعونني، فيتخذ مسجدا في داره أو في بيته فيتبع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالا. Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan juga Ad-Darimi dan Abu Dawud rahimahumullah, bahwasanya dia menyatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, akan muncul nanti fitnah-fitnah, yakthur fiha al-mal, akan banyak di sana nanti harta melimpah ruah. Wa yuftah fiha al-Qur'an, kemudian dibuka Al-Qur'an, dibaca oleh orang mukmin, dibaca oleh orang munafik, dibaca oleh laki-laki, dibaca oleh perempuan, dibaca oleh anak kecil, dibaca oleh orang dewasa. Hatta yaqulu ar-rajul, sampai seseorang berkata, qad qara'na al-Qur'an wa la ara an-nas yattabi'uni, aku sudah baca Quran, tapi aku tidak melihat manusia mau mengikuti aku. Afala aqra'uhu 'alaihim 'alaniatan, apakah perlu aku baca dengan terang-terangan? Maka dia baca terang-terangan, 'alaniatan, di depan malak, di depan ummah. Fala yattabi'uhu ahad, ternyata masih tetap enggak ada yang mau mengikutinya seorang pun. Fayaqul, maka dia berkata, qad qara'tuhu ala niyatan fala arahum yattabi'uni, aku sudah baca pada mereka terang-terangan, tetap mereka enggak mau ikut. Fayat, maka dia mulai, fayattakhid masjidan, dia bikin tempat ibadah sendiri di rumahnya, fi baitihi fi dari, kemudian dia mengada-adakan kebid'ahan dalam ucapan atau hadisan, membuat sebuah hadis laisa min kitabillah, bukan dari Al-Qur'an, wala min sunnati Rasulillah, bukan dari sunnah Rasulullah SAW. Fa iyyakum wa mabtada'a fa inna mabtada'a dalala. Hati-hati kalian dari kebid'ahan yang diada-adakan oleh orang ini, karena sebenarnya apa yang diada-adakan olehnya adalah kebid'ahan. Qul inna a'udzubikumullah. Rasulullah SAW menyebutkan secara global akan muncul di akhir zaman dajjalun, para dajjal, para kadzdzab. Sedangkan Mu'adz bin Jabal menyebutkan modelnya. Kenapa kok mereka mengada-adakan kedustaan? Kenapa mengada-adakan kebid'ahan? Kenapa mengada-adakan hadisan jadidan? Ternyata di antara sebabnya adalah karena ingin banyak pengikut. Aku sudah baca pada mereka Quran, kok enggak mau ngikut? Aku baca terang-terangan pada mereka, tetap enggak mau ngikut. Bagaimana ini? Akhirnya dia bikin tempat sendiri ibadah di rumahnya, kemudian dia mengada-adakan kebid'ahan, berharap supaya orang ikut. Qanibidina a'azakumullah. Ternyata diperingatkan oleh beliau, oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, fa'iyyakum wa mabtada' fa'inna mabtada'a dalalah. Hati-hati kalian dari apa yang diada-adakan oleh orang ini, karena sungguhnya yang diada-adakan oleh dia adalah kebid'ahan, walaupun alasannya supaya ngikut Quran, walaupun alasannya supaya mereka mau semangat beribadah, walaupun alasannya supaya dakwahnya berhasil, walaupun alasannya supaya pengikutnya banyak. Qulillahazakumullah. Al-haq, sampaikan al-haq. Diterima walhamdulillah, enggak diterima bukan salah kamu, bukan salah kita, bukan salah yang sudah menyampaikan. Wa ma 'ala rasuli illa al-balaghul mubin. Tidaklah atas rasul kecuali penyampaian dengan jelas. Adapun mereka ngikut atau tidak ngikut, maka itu urusan hidayah. Wal hidayah biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka kita juga mengikuti sunnah Rasulullah, menyampaikan. Qanibidina a'azakumullah kaum muslim yang saya hormati. Maka faedah penting dari ucapan Mu'adz bin Jabal, bahwa nanti akan muncul fitnah. Dan fitnah model begini berkait dengan mal. Lihat ucapan beliau di awalnya. Satakunu fitnatun yaktur fihal mal. Akan muncul fitnah-fitnah yang di sana dalam fitnah tersebut tertumpah, tertuang harta yang banyak. Maka muncul mereka menyampaikan, baca Quran, menyampaikan Masya Allah. Tetapi ketika disampaikan tidak ada yang mau ikut. Sampai keterang-terangan juga tidak mau ikut. Sampai berpikir bagaimana supaya mereka mau ikut. Mau ikut saya, kalimatnya. Berarti khonikrina azakumullah, urusannya adalah ketika seseorang berpikiran tentang jumlah pengikut. Dan ini khonikrina azakumullah yang dinamakan hizbiyah. Dia tidak berpikir tentang masalah hak atau batil, melihat pengikut. Ma arahum yattabi'un. Kata Mu'adz bin Jabal, aku tidak melihat mereka mengikuti aku. Qara'tu 'ala niyatan, afala aqra'u 'ala niyatan? Apakah perlu aku baca terang-terangan? Aku baca terang-terangan. Fala arahum yattabi'uni. Ternyata aku tidak lihat mereka mau ikut aku. Artinya dia pengikutnya sedikit, tidak ada yang mau ikut. Bahkan seorang pun tidak ada yang mau ikut. Bagaimana supaya saya punya pengikut? Qanibidina azakumullah, yang sering kita contohkan bahwa dakwah tidak seperti dagang kue. Jangan kalau tidak ada yang mau ikut, dakwahnya yang diganti. Jangan agamanya yang dirubah, ditambah dengan kebid'ahan-kebid'ahan. Jangan. Sampaikan ini agama. Diterima alhamdulillah, tidak diterima kita cuma menyampaikan. Al-hidayah biyadillah. Yang berikutnya mutiara dari Khalid Ibn Sa'ad rahimahullah, menukil dari ucapan sahabat Hudzaifah Ibn Yaman. Anna Hudzaifah Ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu lamma hadaratul wafah daqala alaihi Abu Mas'ud al-Ansari. Bahwa Hudzaifah Ibn Yaman ketika akan wafatnya, didatangi oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Faqal, kemudian berkata kepadanya, ya Aba Abdillah, i'had ilayna, wahai Aba Abdillah, berikan kepada kami pesan-pesan. Jadi sebelum kau meninggal, berikan wasiat, berikan pesan-pesan. I'had ilayna. Faqala Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, awalam ya'tika al-yaqin, apakah belum sampai kepada kalian keyakinan? I'lam anna ad-dalalah haqq ad-dalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Ketahuilah, kata Hudzaifah, yang namanya dalalah haqq ad-dalalah, kesesatan yang benar-benar kesesatan, adalah engkau menganggap munkar apa yang tadinya engkau anggap ma'ruf, dan engkau anggap ma'ruf yang tadinya engkau anggap sebagai kemunkaran. Itu balalah, haqqu balalah. Qal, selanjutnya kata Hudzaifah, wa iyyaka wa talawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Hati-hati kalian dari talawun, karena sesungguhnya agama Allah ini satu. Kaum muslimin yang saya hormati, ikhwani fid din a'azzakumullah. Disebutkan oleh Hudzaifah dengan pesan yang sangat penting sebelum wafatnya beliau, yaitu ad-dalalah haqqu ad-dalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa tunkir ma kunta ta'rif. Dalalah yang sebenar-benarnya, kesesatan yang benar-benar kesesatan bi makna al-kalimah, adalah engkau menganggap ma'ruf yang tadinya kau anggap munkar, dan engkau anggap munkar yang tadinya kau anggap ma'ruf. Yani ketika itu dia menganggap ma'ruf, tapi ketika sesaat lain dia menganggap itu munkar. Sebaliknya, yang dulu dia anggap munkar, kemudian dia anggap ma'ruf. Apa namanya ini? Talawun. Talawun, berubah-ubah, berwarna-warni. Maka beliau menyatakan, wa iyyaka wattalawun fa inna dinallahi wahid. Hati-hati kamu dari talawun, karena agama Allah itu satu. Agama Allah satu. Hukumnya sama, hukumnya satu. Jangan di tempat ini ma'ruf, di tempat lain munkar. Hari ini ma'ruf, besok munkar. Hari ini atau bulan ini munkar, bulan depan jadi ma'ruf. Atau kepada yang ini mengatakan munkar, kepada para donatur mengatakan ma'ruf. Ini talawun fiddin. Ini adalah talawun, iyyaka wa talawun. Hati-hati engkau dari talawun. Fa inna dinallahi wahid, karena sungguhnya agama Allah itu satu. Qulana a'udzubikumullah. Apakah berkait dengan dua poin sebelumnya? Qulana a'udzubikumullah sangat-sangat berkait. Di awal dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan munculnya kadzabun, dajjalun, para dajjal, para pendusta. Yang kedua disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal bahwa biasanya munculnya pendusta ketika dia tidak mau atau tidak memiliki pengikut, malah kemudian dia mengadakan kebid'ahan dengan dusta mengatakan ini sunnah, dengan dusta menyatakan ini adalah baik. Dan ikhwanu fi na'udzukumullah, dan biasanya hasilnya adalah talawun, karena sesuai dengan kebutuhan. Saat ini mengatakan ma'ruf, besok mengatakan munkar, atau kepada sebagian orang mengatakan munkar, kepada sebagian yang lain mengatakan ma'ruf. Qulana a'udzubikumullah. Dan ini dikatakan talawun oleh Hudzaifah, dan berkata iyyaka wattalawun fi dinillah fa inna dinallahi wahid. Dinukil pula mutiara berikutnya dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, annahu ra'a rajulan yusalli, bahwa Ibn al-Musayyib rahimahullah melihat seseorang yang sedang salat. Yusalli ba'da tulu'il fajri, salat setelah terbit fajar. Akthar min raka'atain, lebih dari dua rakaat salatnya. Yukthir fiha ruku' was sujud, dalam keadaan memperbanyak rukuknya, memperbanyak sujudnya. Fanahahu, maka dilarang oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Faqal, orang itu menjawab, ya Aba Muhammad, yu'adzibnillah ala salah, ya Aba Muhammad, apakah mungkin Allah mengadab aku karena aku salat? Fa'alaikumullah. Pertanyaannya dengan kalimat, ayu'adzibnillah fis salah, Apakah Allah akan mengazab aku ala salah? Jadi karena sholat kemudian diazab? Perasaannya berkata gak mungkin. Masa Allah mengazab seseorang karena sholat? Dijawab oleh Sayyidina Musayyib rahimahullah. Qala la, bukan. Walakin yu'adzibka ala khilafis sunnah, bukan. Bukan diadabnya karena dia salat, bukan. Tetapi karena menyelisihi sunnah. Qul inna a'udzu billah. Jawaban yang sangat bagus dari Ibnu Musayyib rahimahullah. Apakah kami diadab karena salat? Bukan. Bukan karena sholat jadi hadap, tetapi karena engkau menyelisihi sunnah. Masa ngaji diazab? Bukan masalah ngajinya, tetapi khilafus sunnah ketika engkau menyelisihi sunnah. Qulibidina azakumullah. Syekh Al-Albani berkata rahimahullah, hadha min bada'i ajwibati Sa'id bin Musayyib rahimahullah, wa huwa silahun qawi على المبتدع الذين يستحسنون كثيرا من البدع باسم أنها ذكر وصلاة. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya ini merupakan jawaban yang sangat bagus dari Ibnu Musayyib rahimahullah. Wa huwa silahun qawi, dan ini senjata yang sangat ampuh, senjata yang sangat kuat. على المبتدع, kepada mereka-mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Alladzina yastahsinuna katsiran minal bid'ah, yang mereka selalu menganggap baik kebid'ahan-kebid'ahannya karena mereka namakan kebid'ahannya sebagai dzikrun. Dzikir, masa aku diadab karena dzikir? Salat, masa diadab karena salat? Puasa, masa diadab karena puasa? Ibadah, ngaji, masa diadab karena ibadah, karena ngaji? Tak mungkin. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata apa zikir yang dimaksud? Zikir jama'i dengan berbagai macam ulu di dalamnya, dengan berbagai macam puji-pujian kepada Nabi sampai memberikan rububiyah, uluhiyah. Ketika ditegur, zikr, masa Allah mengadab kita karena zikir? Demikian pula salat. Apakah Allah mengadab aku karena salat? Bukan masalah salatnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan. Salat dua rakaat sunnah fajr itu dicontohkan, dan para ulama, orang-orang yang berilmu, ketika melihat orang salat lebih dari rakaat ditanya, salat apa? Subhanallah. Karena mereka sangat berpegang dengan sunnah dan sangat memiliki prinsip bahwa yang namanya ibadah harus dengan sunnah. Apalagi memperbanyak rukunya dan sujudnya. Tapi ketika yang ditegurnya tadi berkata, ayo adzib billah ala salah, apakah Allah akan mengadab aku karena salat? Bukan. Bukan karena salatnya, karena penyelisihan sunnah dalam salatmu. Demikian pula yang berkata, ayo adzib billah ala dzikr, apakah Allah akan mengadab aku karena zikir? Bukan masalah zikirnya, tapi penyelisihan sunnah dalam zikirnya. Ayo adzib billah fi kada wa kada fil ibadah fi kada. Kita katakan bukan masalah ibadahnya, masalah penyelisihan sunnah, mukhalafatus sunnah yang ada di dalamnya. Kata Syekh Al-Albani, ini jawaban dari Sa'id bin Musayyib adalah betul-betul silahun qawi, senjata yang kuat buat kita untuk membantah mereka ahlul bid'ah. Alladzina yastahsinuna katsiran minal bid'ah, yaitu mereka-mereka yang selalu menganggap baik kebid'ahan-kebid'ahan dengan nama dikir, dengan nama salat dan seterusnya. Tsumma yunkiruna ala ahli sunnah, kemudian mengingkari ahli sunnah yang membantah mereka, yang membantah alaihi. Wa yattahimunahum bi annahum yunkiruna adz-dzikr was-shalah, dan kemudian menuduh ahli sunnah bahwa mereka mengingkari dikir, mengingkari salat. Kita bersalawat kok ditentang oleh ahli sunnah? Sering kan kalimat itu. Ternyata kita punya jawaban alhamdulillah dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Memang Wahabi itu enggak pernah bersalawat. Sehingga kalau kita salawat ditentang oleh mereka, dibantah oleh mereka, dikatakan begini dan begitu. Mereka itu anti salawat. Wa kana ruwayyullah. Mereka berdusta demi Allah. Apakah ahli sunnah mengingkari salawat? Tidak. Menganjurkan salawat. Tetapi yang kita ingkari adalah salawat dengan bentuk-bentuk bid'ah. Salawat nariyah. Salawat qadiriyah. Salawat apalagi? Yang mereka tambahkan di dalamnya kalimat-kalimat yang syirik. Kalimat-kalimat yang melampaui batas. Yang ghulu, tatarruf, tanattu' di dalamnya. Kalau bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah, salawat-salawat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita ahli sunnah wajib. Wajib memerintahkan, wajib menganjurkan. Dan tidak boleh menentang, haram. Siapa yang menentang salawat, maka dipertanyakan keislamannya. Masa sekeras itu, Ustaz? Iya. Kalau orang tidak salawat, mungkin nanti sore besok salawat. Tapi kalau menentang salawat, itu menentang sunnah. Apa hukumnya? Tidak enteng, tidak gampang itu. Kembali kepada kita. Ucapan Syekh Al-Albani mengomentari ucapan Ibnu Musayyib. Bahwa ucapan ini sangat bagus sekali. Untuk kita bantah mereka. Bahwasanya kita bukan membantah kalian karena salawatnya. Bukan. Tetapi karena kebid'ahan di dalam salawat kalian. Karena penyelisihan sunnah yang ada pada salawat kalian. Kita tidak membantah zikir kalian, tetapi membantah kebid'ahan yang ada dalam zikir kalian. Berapa banyak perintah dalam Quran untuk berzikir? Wadzkurullaha dzikran katsira. Berapa banyak perintah zikir dalam hadis-hadis yang sahih? Enggak mungkin seorang mukmin yang punya iman menentang zikir, enggak mungkin. Maka kalau kita ancam, hati-hati, bisa Allah azab kalian. Bukan diazab karena zikir kalian, bukan diazab karena salawat kalian, tapi diazab karena kesyirikan yang ada dalam salawat bid'ah kalian. Karena penyelisihan sunnah yang ada dalam zikir-zikir kalian. Wa hum fil haqiqah innama yunkiruna khilafahum lis-sunnah. Maka mereka ahli sunnah sesungguhnya mengingkari, hanya mengingkari penyelisihan mereka terhadap sunnah. Fi dzikir was-shalah, dalam zikir mereka, dalam salat mereka, dalam selawat mereka, warahmu dzalik, dan yang sejenis itu. Maka konfidena azakumullah, hati-hati. Pahami betul, jangan sampai kita mendzalimi seseorang karena salah paham. Jangan sampai mendzalimi seseorang karena salah paham. Kenapa mereka melarang orang untuk beribadah? Kenapa melarang orang untuk sholat? Kenapa mereka melarang untuk zikir? Kenapa mereka melarang untuk ngaji? Jangan sebodoh itu. Kita mendolimi orang nanti. Kenapa? Apa sebabnya? Dan apa yang mereka ingkari sesungguhnya? Tidak mungkin mengingkari ilmu. Tidak mungkin mengingkari zikir. Tidak mungkin mengingkari sholat. Tetapi mengingkari mukhalafah-mukhalafah yang ada di dalamnya. Berikutnya ucapan Abu Aliyah rahimahullah. Qala ta'allamu al-Islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu an. Kata Abu Aliyah, pelajari Islam, dan kalau kalian mempelajari Islam, maka jangan kalian anti daripadanya. Targhabu anhu, raghiba kalau dengan an artinya benci, enggak suka. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Beda dengan raghiba fi, artinya suka. Tapi kalau raghiba an, artinya benci. Fala targhabu anhu, pelajari Islam, pelajari Islam, dan kalau kalian sudah pelajari, jangan enggak suka. Jangan enggak suka, jangan anti. Belajar, belajar, belajar, tiba-tiba ada poin. Aduh. Kenapa harus begini ya? Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Kata Abu Aliyah, ta'allamul Islam, fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu an. Pelajari Islam, kalau sudah mempelajarinya, maka jangan kalian benci, jangan enggak suka. Berupaya untuk mencintai semua poin-poin yang ada dalam Islam. Semua prinsip-prinsip yang ada dalam sunnah, semua usul fil i'tiqad wa sunnah. Kana bin na'azakumullah, berapa orang hadahumullah, semoga Allah berikan hidayah pada mereka, mempelajari Islam. Wah, semangat, semangat, semangat. Begitu sampai pada satu poin, gelisah. Masa sih Islam kayak gini? Apa iya? Kok harus begini? Apa biasanya yang gak disukai? Tahdzir. Biasanya itu umum. Kenal orang awam selalu mengukurnya dengan perasaan. Wah, ini bagus. Suruh baik sama tetangga. Ah, bagus. Oh, kita harus berkuat. Wah, bagus. Loh. Loh, masa harus kayak gini nih? Karena bin azakumullah sudahlah. Kita akui bahwa kita ini manusia tidak memiliki hak apa-apa kecuali sami'na wa ata'na. Apa kata Allah? Apa kata Rasul? Kalau Rasulullah SAW sudah menyatakan sebagaimana mengatakan pada Aisyah dalam riwayat Bukhari dengan kalimat, kalau engkau mendapati idza ra'aita alladziina yattabi'uuna ma tashabaha minhu, kalau engkau dapati mereka-mereka yang selalu memakai ayat-ayat mutasyabihat untuk cari ta'wilnya, untuk cari fitnah, maka kata Nabi, fahdharu tahdhir, fahdharu, jauhi mereka, hindari mereka, hati-hati dari mereka. Kunu min hadzakumullah, dan itu alhamdulillah ijma'. Alhamdulillah ijma'. Sehingga setiap ada kitab usul i'tiqad, prinsip akidah, mesti ada bab tentang masalah itu. Bagaimana menjauhi ahlul bid'ah, menjauhi ahlul ahwa, mesti ada. Karena itu memang usul, min usulul Islam. Kembali kepada ucapan Abu Aliyah, ta'allamul Islam fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu an, pelajari Islam, dan kalau sudah kalian pelajari, jangan kalian benci, jangan enggak suka. Wa alaikum bis-siratil mustaqim, dan atas kalian untuk berjalan di jalan yang lurus. Fa innahul Islam, karena itulah al-Islam. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, itu Islam. Wa la tahrifus sirata yaminan wa shimalan, jangan kalian menyimpang dari jalan yang lurus ini ke kanan ataupun ke kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyikum, dan hendaklah kalian berpegang dengan sunnah nabi kalian. Walladzi kanu alaihi min qabli an yaqtulu sahibakum, dan peganglah apa yang mereka pegang dan ikuti mereka sebelum terjadi ketika mereka membunuh sahabat mereka. Artinya ketika sebelum kaum muslimin membunuh Utsman Ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Wa yaf'alu alladhi fa'alu, sebelum mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Fa inna qad qara'na al-Qur'an min qabli an yaqtulu sahibahum, karena kami sudah membaca Al-Qur'an sebelum mereka membunuh sahabat mereka sendiri. Wa man min qabli an yaf'alu ma fa'alu, sebelum mereka melakukan apa yang mereka lakukan, kami sudah membaca Al-Qur'an bi 15 sana. Kami sudah baca Quran 15 tahun sebelum terjadi apa yang terjadi. Artinya qul inna a'udzubikumullah, sudah Rasulullah SAW dan para sahabat yang mengamalkan Islam secara sempurna. Sampai Rasulullah wafat masih tetap mereka berada di atas hak, sampai munculnya Khawarij yang memberontak, demonstrasi dan membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka kata Abu Aliyah, pelajari Islam, peganglah sunnah dan jalani jalan mereka sebelum munculnya Khawarij, sebelum munculnya orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa, dan hati-hati kalian dari hawa nafsu itu. Di sini disebutkan dengan ahad, disebutkan dengan ta'rif, dengan alif lam al-ahad, bahkan dengan isyarah. Hadhihi al-ahwa, hawa nafsu ini, yang mana kira-kira yang sudah muncul saat itu, yang mana yang paling dekat, yang disebut adalah Khawarij yang membunuh Utsman bin Affan. Maka kata beliau, wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa allati tulqi bainan nas al-adawa wal baghdha, hati-hati kalian dari hawa nafsu itu yang menyebabkan terjadinya permusuhan dan pertikaian dan saling benci. Jadi apa penyebabnya? Adanya adawah, permusuhan, adanya saling benci, saling membunuh. Al-ahwa, hawa nafsu. Alhamdulillah. Nasihat tidak membawa kepada pertumpahan darah. Inkaru munkar yang sunnah enggak akan membawa pada pertumpahan darah, enggak membawa perpecahan. Peringatan dari bahaya mukhalafah bukan penyebab perpecahan, bukan penyebab pertumpahan darah. Tetapi yang menyebabkan pertumpahan darah dan perpecahan adalah al-ahwa, kebalikan dari nasihat, kebalikan dari nasihat. Maka siapa yang menyelisihi sunnah, mengikuti hawa, itu yang menyebabkan terjadinya perpecahan, terjadinya pertumpahan darah. Maka kata beliau, kata Abu'l-Aliyah, kita ulangi sedikit ucapan beliau, qala wala tahrifu shirath, jangan kalian selisihi jalan yang lurus ke kanan ataupun ke kiri. Dan peganglah apa yang mereka pegang dulu sebelum mereka membunuh sahabat mereka, yaitu sebelum Khawarij membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Wa iyyakum wa hadhihi al-ahwa allati tulqi bainan nas al-adawa wal-baghdha, maka hati-hati kalian dari hawa nafsu yang menyebabkan terjadinya permusuhan, yang menyebabkan terjadinya kebencian, bahkan terjadi pertumpahan darah, terbunuhnya Utsman bin Affan. Iyyakum wa hadhihi al-ahwa, hati-hati kalian dari hawa nafsu itu. Berkata Asim al-Ahwal, fahaddatsul Hasan, aku sampaikan kepada Al-Hasan rahimahullah. Maka Al-Hasan mengatakan, sadaqa wa nasah, sungguh benar beliau, dan sungguh beliau memberikan nasihat. Fahadathu bihi Hafsah binti Sirin, dan aku sampaikan kepada Hafsah binti Sirin, saudaranya Muhammad bin Sirin. Maka ketika disampaikan kepada Hafsah binti Sirin, dia berkata, ya bunai, anta hadatha bihada Muhammadan, wahai anakku, apakah kau sudah sampaikan kepada Muhammad? Maksudnya Muhammad bin Sirin. Qultula, belum. Maka kata Hafsah binti Sirin, hadithu bihi, sampaikan kalimat ini pada dia. Artinya, ini kata-kata yang sangat bagus, kata-kata yang sangat pas, sampaikan kepada Muhammad bin Sirin. Karena bila na'azabullah kaum muslim yang sangat hormati. Berarti nasihat ini adalah nasihat dari Abu'l-Aliyah, didukung oleh Al-Hasan, didukung oleh Hafsah binti Sirin, dan disampaikan kepada Muhammad bin Sirin, bahwasanya yang namanya prinsip-prinsip Islam adalah dengan berpegang pada kitab wa sunnah, berpegang dengan salaf, dan jangan mengikuti al-ahwa yang menyebabkan terbunuhnya Utsman bin Affan atau menyebabkan terjadinya pertumpahan darah. Babnya yang sedang kita bahas, dhammul ahwa wal bid'ah. Aina syahid? Apa syahid dalam pembahasan atau dalam ucapan Abu'l-Aliyah ini tentang bab kita? Apa kaitannya dengan judul bab? Kaitannya adalah kalimat terakhir beliau, bahwa hadhil ahwa, bahwa hawa nafsu membuat perpecahan, membuat pertumbuhan darah. Kok sepertinya Ustaz ini ngulang-ulang terus masalah itu? Iya, karena masih sebagian orang belum paham. Selalu yang dituduh memecah belah adalah yang menasihati. Selalu. Kebanyakan orang-orang yang jahil, orang-orang awam, dan orang-orang yang termakan dengan orang awam. Kok bisa? Tulabul ilmi terbawa dengan orang awam. Iya. Biasanya karena masalah dunia. Terbawa dengan orang-orang awam. Donatur-donaturnya. Kenapa sih harus begitu? Kenapa harus? Iya pak, sebetulnya anu pak, akhirnya terbawa. Selalu menyatakan ini penyebabnya, ini pemecah belah, yaitu tahdir-tahdiran. Qulinazakumullah, kalimat tahdir, kalimat yang wajar, sewajar-wajarnya. Dan kalian sudah melakukan tahdir sejak dulu, dan orang tua kalian sudah mengerjakan tahdir sejak dulu. Iya pak ya. Nah, hati-hati, jangan menemui pulan. Pulan itu nakal itu anak. Sering apa orang tua bilang gitu? Itu tahdir. Barakallahu fikum. Kenapa ketika disampaikan dalil-dalil Al-Quran, kok jadi bodoh? Jadi lupa bahwa itu adalah penting. Hati-hati. Ini begini, ini begitu. Yang ini membawa ke sana, yang ini membawa ke sini. Maka kita ulangi sekali lagi, bahwa al-ahwa adalah sababut tafarruq, bahkan sampai pertumpahan darah, na'udzubillah. Sampai terjadi pemukulan, sampai terjadi perkelahian, sampai terjadi perkara yang lebih-lebih-lebih daripada itu, semuanya disebabkan al-ahwa. Adapun sunnah penyampaian, sunnah peringatan dari bid'ah, enggak pernah membawa kepada perpecahan. Tidak pernah membawa kepada pertikaian. Membawa kepada kebaikan. Kembali kepada ucapan para ulama. Qala Waqi' ibn Jarrah rahimahullah, inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim, Walul ahwa ila yaktubun illa ma lahum. Kata Waqi' Ibn al-Jarrah bahwa ahlul ilmi, para ulama, mereka menulis ma lahum wa ma alaihim. Mereka menulis apa yang mendukung mereka dan apa yang menyalahkan mereka. Mempelajari kitab dan sunnah satu demi satu, satu poin, satu poin, satu poin. Ada yang mendukung dia, ada yang menyalahkan dia. Yang mendukung dia, alhamdulillah, bahwa ini hak, menunjukkan bahwa apa yang kita pegang adalah hak. Ketika ternyata ada yang menyalahkan dia, tetap disampaikan dan dikatakan ini yang hak dan apa yang saya katakan kemarin salah. Masya Allah, ini ahlus sunnah, ini ahlul ilm, pembawa ilmu. Demikian kata Waqi' Ibn al-Jarrah. Inna ahlal ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim. Sesungguhnya ahlul ilm, para ulama, menulis apa yang untuk mereka dan apa yang atas mereka. Apa yang membenarkan mereka atau apa yang menyalahkan mereka, semua ditulis, semua disampaikan. Wa ahlul ahwa, adapun ahlul ahwa, menyampaikan apa yang mendukung mereka dan tidak mau menyampaikan apa yang membantah mereka. Dulu sudah banyak terjadi yang seperti itu, model-model seperti itu. Sudah datang ke ulama, pulang gimana? Ya, tidak ada yang bisa kita sampaikan. Kenapa? Karena yang didapat yang menyalahkan dia, tidak disampaikan. Tidak ada. Tapi kalau ada yang mendukung dia, akan disampaikan dengan segera. Kenapa? Padahal kita tidak sedang kampanye partai. Kita bukan capres, bukan cawapres. Yang khawatir pengikutnya lari, suaranya sedikit, kemudian kalah. Nah, dai itu menyampaikan kebenaran. Kalau ternyata salah, alhamdulillah, ada yang diberitahu oleh para ulama, alhamdulillah, ada yang negur, kami salah kemarin, barakallahu fikum, yang benar adalah seperti ini. Selesai. Kalau pengikut sampai sedikit, tidak apa-apa. Tidak ada rugi sama sekali. Mulia. Orang yang dalam keadaan rujuk dari kesalahan, mulia. Kalau begini nasehat Allah, kamu mesti mengasah rahmati. Ini kalimat penting dari beliau. Betul-betul mutiara. Lamuduril mansur. Betul-betul mutiara yang tersusun dari mereka para ulama. Di antaranya mutiara dari Waqi' Ibn al-Jarrah, yaitu anna ahlal ilmi yaktubun ma lahum wa ma alaihim. Para ulama menulis apa yang untuk mereka dan apa yang membantah mereka. Sedangkan ahlul ahwa hanya menulis apa yang mendukung mereka. Tetapi mereka tidak mau menulis apa yang membantah mereka. Qala Dhahhak Ibn Muzahim. Berkata Dhahhak Ibn Muzahim rahimahullah, ulaika yata'allamuna al-wara' wa amma innahu sayati 'alaykum zamanun yata'allamuna fihi al-kalam. Qala Dhahhak Ibn Muzahim rahimahullah, ulaika yata'allamuna al-wara'. Mereka dulu mempelajari wara', mempelajari wara', kehati-hatian, tidak sembarangan, tidak lancang. Ama innahu sayati alaikum zamanun, ketahuilah sesungguhnya akan datang nanti zaman kepada kalian yang yata'allamun fihi al-kalam, yang mereka hanya mempelajari di zaman itu al-kalam, ilmu mantik, ilmu ngomong, ilmu cuap-cuap, ilmu bicara, ilmu bolak-balik kata. Kalau dulu mempelajari al-wara, al-wara, tidak banyak berbicara. Ketika berbicara betul-betul dengan kehati-hatian penuh. Apalagi mengatasnamakan Rasulullah SAW. Apalagi mengatasnamakan Nabi, membawakan hadis. Qala Rasulullah SAW wa ala alihi wasallam. Maka setelah mengucapkan begitu, Ibnu Mas'ud ketakutan. Dan menyatakan, aw, atau yang semakna dengan itu, atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Karena khawatir apa yang diucapkannya keliru. Ini wara, ini kehati-hatian. Bagaimana? Allah Ta'ala alam. Kita masih bertanya pada para ulama. Sabar. Itu juga bentuk wara. Bukan dituduh bahwa orang ini penakut, pengecut, enggak cepet-cepet begitu loh. Dulu para ulama yata'allamuna al-wara', mereka mempelajari al-wara', tetapi belakangan bukan wara' yang dibahas atau bukan wara' yang dipelajari. Yang dipelajari ilmu kalam, ilmu mantik, ilmu ngomong, agar berani berbicara, agar pandai berdebat. Kerjaannya itu bertentangan sama sekali dengan wara, bertentangan 180 derajat. Yang ini ke sana, yang ini ke sini. Al-wara ke kanan, dia ke kiri. Al-wara fi wadi wal kalam fi wadil akhar. Wara di satu lembah, sedangkan yang namanya ilmu mantik itu di lembah lain. Jauh. Itu justru mengajarkan orang untuk berani berbicara dengan sembarangan. Tidak punya ilmu, tetapi pandai berdebat. Utu al-jadal. Utul jadal. Diberi kepandaian berdebat. Dengan apa? Dengan ilmu kalam. Ini juga mutiara yang masya Allah dari Dhahak bin Muzahim. Jauh perbedaan antara dulu dan sekarang. Dulu mereka mempelajari al-wara, sekarang mereka mempelajari debat. Qala Hasan ibn Atiyah rahimahullah, ma min qawmin yuhdithuna fi dinihim bid'atan illa naza'allahu min dinihim min as-sunnati mislaha thumma la yu'iduha alaihim ila yawmil qiyamah. Termasuk dari dhammul ahwa, dhammul bid'ah, tercelanya kebid'ahan, adalah ucapan Hasan ibn Atiyah. Qala rahimahullah, ma min qawmin yuhdithuna, tidaklah satu kaum mengada-adakan kebid'ahan, fi dinihim, dalam agama mereka, illa naza'allah, kecuali Allah cabut min dinihim, kecuali Allah cabut dari agama mereka, minat sunnati mislaha, dicabut dari agama mereka, dari sunnah yang ada pada mereka, semiripnya, yang seimbang dengannya, yang senilai dengannya. Satu bid'ah dikerjakan, satu sunnah tercabut. Dua bid'ah dikerjakan, dua sunnah tercabut. Yang mislaha, yang semisalnya. Thumma la yu'iduha alaihim ila yaumil qiyamah. Kemudian tidak dikembalikan lagi kepada mereka sampai hari kiamat. Tercabut sunnah tadi dan tidak dikembalikan lagi sampai hari kiamat. Ini ancaman yang mengerikan, barakallahu fikum. Ancaman yang mengerikan. Sebagaimana apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang khawarij. Yang dikatakan yakhrujuna minal Islam. Thumma la ya'udun. Kemudian mereka tidak akan kembali sampai hari kiamat. Apa maknanya tidak akan kembali? Susah untuk taubat. Ini mengerikan. Kalau seorang terjerumus dalam dosa, kemudian dia bertaubat, bihi wa ni'mah. Itu suatu kenikmatan, bisa kembali, bisa taubat. Tetapi kalau terjerumus dalam satu kebid'ahan, kemudian tidak bisa kembali. Ini yang mengerikan. Maka kata para ulama ketika mengomentari ucapan Rasulullah SAW tadi, thumma la ya'udun, kata mereka, akhir dari ucapan Nabi itu, ashadda alaina min awalih. Akhir ucapan tadi lebih dahsyat daripada awalnya. Awalnya yakhrujuna min ad-din. Ini dahsyat. Keluar dari agama, ini ancaman mengerikan. Tetapi kalimat yang terakhir lebih mengerikan lagi. Ashadda alaina, thumma la ya'udun, kemudian tidak kembali lagi. Ila yaumil qiyamah. Qanibirina'azakumullah. Berarti bukan hanya masalah bid'atul khuruj. Semua kebid'ahan, kata Ibn Atiyah, atau kata Hasan Ibn Atiyah rahimahullah, bahwa setiap kebid'ahan dikerjakan, maka ada satu sunnah yang hilang, tercabut, kemudian tidak bisa kembali lagi. Dan ini dukung juga dengan hadis, inna allaha tajaza sahibil bid'ah anit taubah. Sesungguhnya seorang ahli bid'ah terhalang untuk taubat. Bisa untuk taubat, tapi susah. Terhalang untuk taubat. Ini juga dhammul bid'ah, jeleknya kebid'ahan, menyebabkan sunnah tergeser, menyebabkan sunnah tercabut, dan kemudian tidak kembali lagi. Qala Mus'ab rahimahullah, sahibu Malik, sahabat Malik rahimahullah, dia berkata, qadima alaina ibnu Mahdi, sampai atau datang kepada kami ibnu Mahdi, yakni sampai ke Madinah. Fasalla wa wada'a ridahu baina yaday saff. Kemudian ibnu Mahdi rahimahullah meletakkan jubahnya di depan saf. Falamma sallama al-imam, ketika imam selesai salat, salam, ramatahu an-nas bi absarihim wa ramaqu malikan. Mereka manusia hadirin semua melirik kepada Imam Malik, yang imami. Apa yang dilakukan Imam Malik? Waramaku Malikan. Mereka memperhatikan apa yang akan diucapkan oleh Imam Malik. Kenapa? Karena kejadian tadi diletakkannya jubah di depan Sof baru terjadi saat itu. Baru pertama kali. Wa kana qad shalla khalfal imam. Sedangkan Ibnu Mahdi tadi salatnya di belakang imam. Falamma sallam, maka ketika Imam Malik salam, qal man hauna minal hurras. Siapa di sini keamanannya? Faja'ahu nafsa, maka datang dua orang bagian keamanan. Faqala khudh sahib hadha thawb fahbisahu. Kata Imam Malik, tangkap orang yang meletakkan jubah di depan Sof ini. Fahbisa, tangkap, penjara dia. Fahbisa, maka di penjara. Enggak nanya dulu siapa dia. Imam Mahdi ma'ruf, beliau rahimahullah Ibnu Mahdi, bukan Imam Mahdi, Imam Ibnu Mahdi rahimahullah ma'ruf alim ulama ahli sunnah. Ditangkap di penjara. Maka disampaikan kepada Imam Malik oleh manusia, ya Imam, dia adalah Ibnu Mahdi yang tadi ditangkap, yang memiliki jubah tadi adalah Ibnu Mahdi. Tawajjaha ilaihi, maka dihadapkan kepadanya Ibnu Mahdi kepada Imam Malik. Maka dinasihati oleh beliau, Ama khifta Allah wa taqaita, tidakkah engkau bertakwa kepada Allah, tidakkah engkau takut kepada Allah? An waba'ta thawbaka baina yadayk, ketika engkau meletakkan pakaianmu di hadapan Saf, wasyiratan musallin, dan engkau menyibukkan orang yang sholat dengan jaketmu, dengan jubahmu, binnadhari ilaih, dan semuanya tersibukkan dengan melihat jaketmu. Wa ahdatsa fi masjidina syai'an ma kana na'rifu, dan engkau mengada-adakan satu kebid'ahan di masjid kami yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Wa qad qala an-nabi, sedangkan Nabi SAW bersabda, man ahdatsa fi masjidina hadatsan fa 'alaihi laknatullah, siapa yang mengada-adakan di masjid kami perkara baru maka atasnya laknat Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, laknat Allah dan para malaikatnya dan manusia seluruhnya. Fabaka Ibnu Mahdi, maka menangislah Ibnu Mahdi. Ibnu Mahdi menangis, alim menangis. Wa 'ala nafsihi alla yaf'al dzalika abadan, dan dia menyalahkan dirinya dan bertekad untuk tidak mengulanginya selama-lamanya di masjid Nabi SAW dan juga di masjid lain. Karena bin na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, dibawakan kisah ini pertama berkaitan dengan bab kita, jeleknya kebid'ahan, dan sisi kedua menunjukkan walaupun kecil, walaupun ringan dibandingkan dengan bid'ah-bid'ah yang lain, itu bid'ah yang sangat ringan sekali. Meletakkan jaketnya atau bajunya di depan Saf sehingga orang sholat melihat, wah bagus ya jaketnya, kayaknya ini merek anu nih, oh sepertinya anu nih. Itu saja sudah membuat Imam Malik marah dan memerintahkan Hurras untuk menangkapnya, penjarakan dia. Dan ketika tahu ternyata itu adalah Ibnu Mahdi, maka beliau menyatakan, Ama khiftallah wa taqaitahu, tidakkah engkau bertakwa pada Allah, tidakkah engkau takut pada Allah, engkau menyibukkan orang yang sholat dengan jaketmu, dengan jubahmu, engkau menyibukkan mereka dari sholatnya. Sungguh engkau mengadakan perkara baru di masjid Nabi SAW, padahal Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang mengadakan perkara baru di masjidku, maka atasnya laknat Allah dan para malaikatnya dan laknat manusia seluruhnya. Bandingkan dengan kebid'ahan yang lain, bid'ah khawarij, bid'ah jahmiyah, bid'ah mu'tazilah, bid'ah murji'ah, bid'ah sampai pada bid'ah hizbiyah, besar mana sama bid'ah naruh jaket di depan. Jangan agak kecil masalah bid'ah ini, namanya dzammul bid'ah, tercelanya kebid'ahan-kebid'ahan walaupun sekecil apapun. Qala Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah. Kata Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah, wa hadza ghayatun fi at-tawaqqi wa at-tahaffuz fi tarki ihdath. Ini yang dilakukan oleh Imam Malik adalah puncak dari kehati-hatian. Puncak penjagaan. Puncak penjagaan terhadap agama agar jangan terjadi dalamnya kebid'ahan-kebid'ahan. Malam yakun, yang tadinya tidak ada. Khaufan min tilkal la'nah, karena khawatirnya terkena la'nat. Fama dhannuka bima siwa wad'is thawb. Kata Imam Syatibi, maka bagaimana pendapatmu bid'ah yang lain selain masalah baju taruh di depan shaf. Kalau bid'ah seperti itu aja sudah membuat Imam Malik marah dan disampaikan ancaman laknat dan disampaikan dengan kalimat ama khiftallah ama taqaitahu, apakah kau tidak takut pada Allah? Qala bin a'udzukum Allah. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah sahibul bid'ah ما يزداد من الله اجتهادا وصياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. Khamisina a'azakum Allah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sahibu bid'ah, pemilik kebid'ahan, tidak bertambah semangatnya, tidak bertambah salatnya, tidak bertambah puasanya, kecuali bertambah jauh dari Allah SWT. Ini termasuk dhammul bid'ah, termasuk jeleknya kebid'ahan dan jeleknya ahlul bid'ah. Tidak bertambah ibadahnya kecuali bertambah jauh dari Allah Taala. Kenapa? Karena sahibu bid'ah, karena dia ahlul bid'ah, karena dia dalam keadaan mengada-adakan dalam agama ini malam yakun, mengada-adakan dalam agama ini apa yang tadinya tidak ada, yang ada sah fi amri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal beliau mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa yang ada-adakan dalam urusanku ini, urusan agama, yang tadinya tidak ada, bukan dari Nabi, fa huwa raddun, maka dia tertolak. Khamidina azakumullah, maka puasa semangat masya Allah, ibadah semangat masya Allah, tetap ahlul bid'ah, tetap dia semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Allah SWT. Salat-salat dengan bid'ah, puasa-puasa dengan kebid'ahan. Kalau puasa tidak dengan kebid'ahan, bagaimana kira-kira? Semakin jauh atau tidak semakin jauh? Puasanya dengan sunnah, salatnya dengan sunnah, tapi pemikirannya jahmiyah, menolak sifat. Gimana kira-kira? Sama saja. Ketika dia berkata subhanahu rabbiyal a'la, apa yang dia pahami? A'la maknanya masih tinggi? Tidak. Bukan. Allah enggak memiliki sifat ketinggian. Allah di sini bersama kita. Isinya ijazah salatnya. Apa manfaat dia salat ketika dia menyatakan subhana rabbiyal a'la kalau dia memahami bahwa Allah tidak memiliki sifat? Apa faedahnya dia salat ketika dia menyatakan Allahu akbar kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala menurut dia tidak memiliki sifat? Apa maknanya ketika dia menyatakan dengan subhana rabbiyal azim kalau ternyata dia meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat? Jahmiyah, Mu'tazilah, yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka mazada illa bu'da, mazada min Allah illa bu'dan, tidak bertambah kecuali kejauhan. Wa sadaqa wa nasah. Benar-benar Al-Hasan Al-Basri memberikan ucapan yang tepat, jujur, dan itu sungguh nasihat. Sahibul bid'ah, saya ulangi. Sahibul bid'ah. Ma yazdad min Allah ijtihadan wa siyaman wasalatan illa zada min Allah bu'da. Yang namanya ahlul bid'ah tidaklah bertambah semangat ibadahnya, tidaklah bertambah salatnya, enggak bertambah puasanya kecuali bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau begitu jangan tertipu. Kasiannya si fulan ditahdir, padahal ibadahnya masya Allah, saya tahu sendiri, qiyamulainya, puasa Daudnya, ininya itunya. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau dia Mu'tazilah, kalau dia dalam keadaan yang hizbi, kalau dia dalam keadaan menentang sunnah, menentang para ulama, muslimin yang saya hormati, jangan tertipu. Bitakhasyu'ihi. Jangan tertipu dengan kekhusyuannya dalam salat. Jangan tertipu bisalatihi wa siyamih. Qul inna a'udzubikumullah. Iqtisad bisunnah khairun min al-ijtihad fil bid'ah. Sederhana dalam sunnah lebih baik daripada berbanyak-banyak dalam bid'ah, dalam kesesatan, dalam penyimpangan. Qala Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zada min Allahi bu'da. Bukan hanya ucapan Al-Hasan Al-Basri, ternyata juga ucapan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah mengucapkan kalimat yang hampir sama. Mazdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zada min Allahi bu'dan. Tidaklah seorang ahlu bid'ah semakin semangat beribadah pada Allah kecuali semakin jauh dari Allah SWT. Karena yang penting bukan itunya. Yang penting kebid'ahannya dirubah, ditinggalkan, ganti dengan sunnah. Yang dimaukan oleh dia taubat. Iya, tapi saya mau ibadah. Ibadah. Tapi kebid'ahannya tinggalkan, kesesatannya tinggalkan, pemikiran yang menyimpang jauhi, buang dan katakan saya salah, saya keliru, saya taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang wajib bagi dia. Apa hukumnya taubat? Kata para ulama, hukumnya wajib alal faur. Bukan hanya wajib, wajib alal faur artinya alal fauriyah. Wajib segera, gak boleh ditunda. Wajib segera, jangankan sebulan dua bulan, sehari dua hari gak boleh. Ketika dia tahu saat itu salah, saat itu dia taubat. Dan saat itu dia umumkan bahwa saya salah kemarin, jangan ikuti saya. Qanirin azakumullah. Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah wa ghafarallahu lahu, ketika beliau sadar bahwa itu salah pemikirannya, dia berdiri di mimbar pidato ceramah menyampaikan kesalahan-kesalahannya, dan dia rujuk, dia taubat. Dan tidak cukup dengan itu, dia tulis buku khusus Libana yang membantah pemikiran-pemikiran dia yang lama. Itu namanya taubat. Dengan apa dalilnya kalau dikatakan bahwa itu wajib alal faur? Karena Allah menyatakan tubu ilallahi taubatan nasuha. Dan bukan hanya satu ayat, masih sekian ayat lagi yang menyatakan tubu dan tubu. Taubatlah. Perintah. Dan asl fil amr lil wujub. Hukum asal dari perintah adalah wajib. Dan bagaimana hukum asalnya perintah? Hukum asalnya perintah adalah wajib dan juga fauriyah. Segera. Tapi segeranya dari mana? Segera karena semua ayat-ayat Allah mengatakan segera. Apakah sari'u ila maghfirati min rabbikum? Maknanya segeralah. Fastabiqul khairat? Maknanya segeralah. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafizun? Maknanya segera. Qanidana azakumullah qum muslimin yang saya hormati. Dan itu disebutkan dalam usul fiqh oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam usul min ilmi usul, disebutkan poin tadi. Bahwa hukum asal dari perintah adalah wajib dan segera. Wajib dan segera. Maka ditunda sehari saja sudah membuat banyak fitnah. Apalagi ditunda sebulan, dua bulan. Lebih banyak lagi fitnah yang terjadi. Maka ikhwanina azakum, ngapain dia beribadah padahal ibadah yang harus dia belum kerjakan. Ibadah yang wajib segera dia belum ucapkan. Ikhwanina azakum, kembali kepada kita. Qala Ibnu Sakhtiyani dan Hasan al-Basri, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'da. Bahwa tidaklah seseorang dari kalangan ahlul bid'ah bersungguh-sungguh beribadah kecuali bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Abu Ishaq al-Syatibi rahimahullah, wa yusahih hadan naql ma'asyara ilaihi al-hadis al-sahih, dan membenarkan ucapan-ucapan beliau-beliau tadi, ucapan Al-Hasan al-Basri dan ucapan Ayyub al-Sakhtiyani rahimahumullah, yang membenarkannya adalah hadithun sahih fi qawlihi alaihi salatu wassalam, ucapan Rasulullah SAW dalam membicarakan khawarij, yakhruju min dhi'i hadha qawmun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamukum ma'a siyamihim, akan keluar nanti dari turunan orang ini satu kaum yang sungguh enggak ada apa-apanya salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Enggak ada apa-apanya puasa kalian dibandingkan dengan puasa mereka. Sampai pada kalimat terakhir ucapan Rasulullah SAW, yamruquna minad din kama yamruqu as-sahmu minar ramiyah, tapi mereka keluar dari agama, menyimpang sesat seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Fa yubayyin fa baina awwalan ijtihaduhum, Nabi menggambarkan di awal ijtihad mereka, puasanya mengalahkan puasa kalian, sholatnya mengalahkan puasa sholat kalian. Tsumma bayyana, kemudian menerangkan akhiran, di akhirnya bu'dahum minallahi ta'ala. Bu'dahum, jauhnya mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna a'udzubikumullah, ini ucapan Imam Syafi'i membenarkan ucapan Hasan al-Basri, membenarkan ucapan Ayyub al-Sikhtiyani, bahwa yang namanya ahlul bid'ah kalau dia bersungguh-sungguh ibadah bagaimanapun tetap semakin jauh dari Allah. Mazada illa bu'da, tidak bertambah kecuali semakin jauh. Apa dalilnya? Dalilnya ini kata Imam Syafi'i benar, dan itu didukung dengan ucapan Rasulullah SAW tentang khawarij. Digambarkan pertama kali ibadahnya, betapa hebatnya ibadah mereka, mengalahkan ibadahnya para sahabat. bukan mengalahkan ibadahnya kita, mengalahkan ibadahnya para sahabat, mengalahkan puasanya para sahabat, mengalahkan sholatnya para sahabat. Tetapi kata Nabi, yamruquna minad-din, mereka tetap yamruquna minad-din. Kama yamruqu sahmun minar ramiyah. Wa huwa bayyin, bayyana aidan min jihah annahu la yuqbal minhu sarfun wala adlun. Dan juga diterangkan atau bayyinun. Wa huwa bayyinun aidan min jihah, dan ucapan Nabi juga jelas dari sisi lain, yaitu bahwasanya yang namanya kebid'ahan la yaqbal minhu sarfun wala adlun, wa yang namanya kebid'ahan penyimpangan tidak bisa ditebus. Enggak bisa ditebus, harus dengan meninggalkan dan rujuk. Fa kullu 'amalin ya'maluhu 'alal bid'ah, maka semua amalan yang dia kerjakan dengan kebid'ahan, fa kama law lam ya'malhu, maka sama seperti dia tidak mengamalkan apapun. Ini mengamalkan ibadah bersama kebid'ahan, maka seakan-akan dia tidak mengamalkan apapun. Wa yazidu 'ala tarikil 'amal bil 'inad alladhi tadammanahu ibtida'uhu wal fasad ad-dakhil 'ala an-nas bihi fi asl asy-syari'ah. Kata Imam Syafi'i selanjutnya rahimahullah, wa yazid 'ala tarikil 'amal bil 'inad alladhi tadammanahu ibtida'uhu wa fasad ad-dakhil 'ala an-nas bihi fi asl asy-syari'ah wa furu'il a'mal wal i'tiqad. Ditambah lagi bagi orang yang tadi mengadakan kebid'ahan walaupun ibadahnya sangat rajin, maka apa nilainya ibadah ini dibandingkan dengan kerusakan yang disebabkan oleh dia yang mempengaruhi sekian banyak orang, yang berpengaruh dengan kebid'ahan dia banyak orang. Yazidu ala tarikil amal bil inad alladhi tadammanahu ibtida'u, orang yang mengerjakan kebid'ahan konsekuensinya akan membuat kerusakan. Ad-dakhil 'alan nas, ditambah lagi kerusakan yang terjadi pada manusia. Fi asli syariah, dalam prinsip syariat, ataupun fi furu'il a'mal, ataupun dalam cabang-cabang amalan dan keyakinan-keyakinan. Wa huwa yadhunnu ma'a dhalika anna bid'atahu tuqawwihi min Allah, tuqarribuhu min Allah. Apalagi dengan anggapan bahwa kebid'ahannya mendekatkan diri pada Allah. Wa tuwsiluhu ila jannah, dan membawa kepada surga. Dari ikhwan ibn a'azakumullah, Imam Syafi'i mengomentari bahwa ucapan beliau-beliau tadi benar. Ucapan Ayyus Sakhtiyani ataupun ucapan Al-Hasan Al-Basri, bahwa seahli ibadah, ahli bid'ah, ibadahnya tidak menambah dia kecil tambah jauh. Pertama, orang yang beribadah dengan kebid'ahan-kebid'ahan seakan-akan tidak beribadah. Kenapa? Fahuwa raddun. Fahuwa raddun. Kedua, ditambah lagi kerusakan yang terjadi disebabkan karena kebid'ahannya. Berapa yang dirusak oleh dia? Berapa manusia, ummah, sekian banyak orang yang salah gara-gara kebid'ahan dia. Ditambah lagi prasangka dia bahwa kebid'ahannya tadi mendekatkan diri pada Allah. Artinya dia berdusta dengan nama Allah bahwa itu adalah ibadah, padahal kebid'ahan. Atau dia berdusta atas nama Allah bahwa ini mendekatkan pada Allah, padahal menjauhkan. Berapa itu plus-plus-plus tadi itu? Dari mulai kebid'ahannya, merusak manusia, menipu manusia, berbohong atas nama Allah SWT. Qanibidina a'azakumullah. Wa qad thabata an-naql as-sahih as-sarih bi annahu la yaqrub ila Allah illa al-amal bima syara'. Dan sudah banyak nukilan-nukilan yang sahih dan sarih. Sahih riwayatnya dan sarih diroyahnya. Riwayatnya sahih, maknanya juga jelas. Bahwasanya la yaqrub ila Allah, enggak akan mendekatkan kepada Allah kecuali amalan yang disyariatkan. Kalau amalan bid'ah enggak akan mendekatkan kepada Allah taala. Wa 'alal wajhi alladhi syara', dan dengan cara yang disyariatkan. Enggak akan mendekatkan pada Allah kecuali amalan yang disyariatkan dan dengan cara yang disyariatkan pula. Wa annal bid'ah tuhbitul a'mal, dan bahwasanya kebid'ahan menggugurkan amalan. Wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Kita selesai satu bab dalam masalah ini, dan insyaallah pada kajian mendatang pembahasan yang berkait dengannya, yaitu at-tahdzir min mujalasati ahli al-ahwa. Peringatan dari bahayanya bermajlis dengan pemilik hawa nafsu, pemilik penyimpangan.